Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwani fiddin a'azaniallahu wa'ayyakum. Pada kesempatan malam ini insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan Fatawa Arkanil Islam, dan akan kita pilih pertanyaan yang ke-257, sebuah pertanyaan yang terkait dengan masail fiqhiyah, yaitu sebuah pembahasan yang berkenaan dengan hukum seputar sholat. Di sini ada seseorang yang bertanya kepada beliau rahimahullah, imamun yusallimu taslimatan wahidah an yaminihi faqat. Seseorang bertanya kepada beliau rahimahullah, ada seorang imam yusallimu taslimatan wahidah an yaminihi faqat, yang mengucapkan satu kali salam saja ke arah kanan. Jadi rupanya dalam sebuah pelaksanaan sholat berjamaah. Menurut si penanya, ada seorang imam yang hanya mengucapkan satu kali salam ke arah kanan. Fahal yujzi'u al-iktisaru ala taslimatin wahidah. Maka pertanyaannya, apakah diperbolehkan atau apakah sah hanya mencukupkan dengan satu kali salam? Aftuna jazakumullahu khairan. Berilah fatwa kepada kami, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan untuk Anda. Baik. Jadi ada sebuah kasus yang disampaikan oleh beliau rahimahullah terkait dengan pembahasan fikih. Akan kita lihat nanti bagaimana penjelasan beliau rahimahullah secara terperinci dalam permasalahan ini. Kata si penanya, ada seorang imam yang dalam pelaksanaan sholat berjamaah hanya melakukan satu kali salam. Sementara yang ma'ruf di kalangan kita, biasanya seorang imam akan melakukan salam sebanyak dua kali, ke arah kanan, kemudian ke arah kiri. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah perbuatan seperti itu sah dalam pelaksanaan sholat atau tidak? Maka jawabannya, al-jawab, yara ba'dul ulama annahu yajuzul iqtisaru ala taslimatin wahidah. Dalam mukaddimahnya beliau menjelaskan bahwa sebagian ulama berpandangan annahu yajuzul iqtisaru ala taslimatin wahidah, bahwa diperbolehkan mencukupkan dengan satu kali salam Kata beliau, sebagian ulama berpandangan boleh, hanya mencukupkan dengan satu kali salam. Dan ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatan wahidah. Anas mengatakan bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salam sebanyak satu kali. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini satu pendapat dari kalangan ulama. Wa yara ba'dhum, namun sebagian yang lain berpendapat annahu la budda min taslimatain. Sebagian yang lain berpandangan harus melakukan salam sebanyak dua kali. Hukumnya wajib menurut sebagian ulama. Labud min atas lima tain, kata beliau. Harus melakukan salam sebanyak dua kali. Ini pendapat yang kedua. Wa yara akharun anna taslimatal wahidah. Sementara yang lainnya lagi berpandangan bahwa satu kali salam takfi fin nafli dunal fard, sudah mencukupi dalam pelaksanaan sholat sunnah dunal fard. Namun tidak demikian halnya dalam pelaksanaan sholat wajib. Sehingga menurut pendapat yang ketiga ini, boleh hanya melakukan satu kali salam dalam pelaksanaan sholat sunnah. Adapun dalam sholat-sholat wajib, maka harus dua kali salam. Wal ihtiyat lil insan. Kita akan lihat mana di antara ketiga pendapat tersebut yang lebih rajih menurut beliau rahimahullah. Wal ihtiyat lil insan, dan sebagai bentuk kehati-hatian bagi seseorang, an yusallima marrataini, hendaknya dia mengucapkan salam sebanyak dua kali. Lianna hadza aktsaru ma warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan bahwa sebagai bentuk kehati-hatian, hendaknya seseorang melakukan salam sebanyak dua kali. Adapun alasannya, kata beliau, karena cara yang seperti ini aktsaru ma warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cara yang paling banyak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian besar salat yang beliau lakukan, maka senantiasa dengan mengucapkan dua kali salam, baik dalam pelaksanaan salat wajib maupun salat sunnah. Wa huwa ahwat, dan inilah cara yang lebih berhati-hati, yang lebih selamat keluar dari perselisihan pendapat di antara ulama. Yang dikhilafkan adalah hanya mengucapkan satu kali salam. Adapun dua kali salam, maka tidak ada khilaf di antara ulama bahwa hal tersebut sesuatu yang disunahkan, sesuatu yang disyariatkan. Yang dipermasalahkan sekali lagi oleh para ulama adalah ketika seseorang hanya mengucapkan satu kali salam. Sehingga sebagai upaya kita untuk berhati-hati dalam permasalahan ini, hendaknya selalu mengucapkan dua kali salam dalam sholat. Kemudian alasan yang kedua, wa aktsaru dzikron. Dan karena cara seperti ini, lebih banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam termasuk zikir. Sehingga tentunya akan membuahkan pahala yang lebih banyak daripada satu kali salam. Ini alasan yang kedua. Kenapa beliau menganjurkan supaya melakukan dua kali salam. Lakin idza sallamal imamu marratan wahidah. Selanjutnya beliau menyampaikan sebuah permasalahan. Akan tetapi jika ada seorang imam yang hanya mengucapkan salam sebanyak satu kali. Wa kana al-ma'mum la yarul iktisara ala wahidatin. Sementara ada seorang makmum yang berpandangan tidak bolehnya mencukupkan dengan satu kali salam. Ada seorang makmum misalnya berpandangan tidak disyariatkan untuk mencukupkan dengan satu kali salam. Nah, bagaimana solusinya? Fal yusallim al-ma'mum marrataini wala haraja 'alaihi fi hadza. Maka makmum tersebut boleh mengucapkan salam sebanyak dua kali. Wala haraja 'alaihi fi hadza. Dan tidak ada dosa bagi pelakunya dalam kasus seperti ini. Boleh bagi makmum tersebut untuk melakukan dua kali salam, meskipun imamnya hanya satu kali salam. Dan bukan termasuk mukhalafah yang dilarang dalam pelaksanaan sholat. Kenapa? Wallahu alam, karena pelaksanaan sholat sudah berakhir, sudah selesai. Imam salam ke kanan berarti sudah selesai pelaksanaan sholat. Sehingga boleh-boleh saja makmum tersebut untuk menambah satu kali salam lagi ke arah kiri. Amma lau salamal imamu marotain. Kemudian kasus yang kedua, seandainya ada seorang imam yang mengucapkan dua kali salam. Wal ma'mumu yaro taslimatan wahidah. Sementara makmum tersebut berpendapat bolehnya melakukan satu kali salam. Dia berpendapat bolehnya melakukan satu kali salam. Maka solusinya, kata beliau, fal yusallim ma'al imam. Maka hendaknya dia mengucapkan salam bersama imam. Artinya dia juga mengucapkan dua kali salam. Min ajli mutaba'atih. Dalam rangka untuk mengikuti mutaba'ah, untuk mengikuti gerakan-gerakannya imam. Jangan kemudian dia hanya melakukan salam sebanyak satu kali saja. Kenapa? Karena pada asalnya gerakan-gerakan imam itu harus diikuti oleh para makmum. Secara hukum tidak boleh seorang makmum menyelisihi gerakan-gerakan imam, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Sehingga untuk mewujudkan mutaba'ah yang tamah, maka hendaknya dia tetap mengucapkan dua kali salam. Meskipun dia meyakini boleh hanya melakukan satu kali salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanyalah imam itu untuk diikuti gerakan-gerakannya oleh para makmum. Nah, ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa imam itu gerakan-gerakan lahiriahnya harus diikuti oleh para makmum. Baik. Kemudian sebagai pelengkap faedah dalam pembahasan ini, ada beberapa ketentuan tentang salam yang perlu diketahui. Di antaranya yang pertama, innas salama min arkanis shalah. Innas salam atau inna taslim min arkanis shalah. Bahasanya salam termasuk rukun salat. Salam termasuk rukun salat. Sehingga kalau ada orang yang meninggalkan salam, baik dengan sengaja atau karena lupa atau faktor yang lain, maka sholatnya tidak sah. Misalnya seseorang ketika tasyahud yang terakhir dan sudah selesai tiba-tiba berdiri, dia lupa mengucapkan salam, maka sholatnya tidak sah. Harus dia ulangi. Kenapa? Karena salam termasuk rukun sholat. Apalagi ditinggalkan dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah. Terkadang ada yang seperti itu, karena dia tidak konsentrasi dalam sholatnya, teringat dengan berbagai urusan-urusan yang telah lalu, tiba-tiba berdiri tanpa mengucapkan salam sama sekali, maka sholatnya tidak sah. Harus diulangi. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Ali radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati at-tuhur. Kata beliau, kuncinya salat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Yang mengharamkannya adalah ucapan takbir. Wa tahrimuha at-takbir. Yang mengharamkannya adalah ucapan takbir. Dalam arti mengharamkan segala kesibukan di luar salat dengan pengucapan takbir, yakni takbiratul ihram, maka diharamkan untuk melakukan berbagai kesibukan di luar sholat, ya seperti makan, minum, tertawa dan lain sebagainya. Hukumnya haram semenjak dia mengucapkan takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim. Dan yang menghalalkannya adalah salam. Artinya menghalalkan dari berbagai kesibukan di luar sholat. Setelah salam boleh melakukan aktivitas di luar sholat, boleh makan, minum dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyandingkan antara takbir dan taslim. Sementara kita tahu takbiratul ihram termasuk rukun sholat, beliau sandingkan dengan salam, dengan taslim, sehingga menunjukkan bahwa keduanya memiliki hukum yang sama. Takbiratul ihram adalah rukun sholat, dan salam juga merupakan rukun sholat. Namun perlu kita ketahui bahwa salam yang statusnya sebagai rukun sholat adalah salam yang pertama. Salam yang statusnya sebagai rukun sholat adalah salam yang pertama. Adapun salam yang kedua hukumnya sunnah, sekedar mustahab. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah hanya melakukan satu kali salam, dan itu kadar minimalnya. Yang merupakan rukun sholat adalah salam yang pertama, menengok ke arah kanan. Lalu bagaimana dengan seseorang yang langsung salam dengan menengok ke arah kiri? Karena dia lupa atau dia kurang konsentrasi dalam sholatnya, pikirannya melayang kesana dan kemari, tiba-tiba salam langsung menengok ke arah kiri. Jelaskan oleh para ulama di antaranya Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, perbuatan tersebut tidak mengapa dan tidak membatalkan keabsahan sholat. Kenapa? Karena dia hanya menyelisihi perkara afdholiyah saja. Dia hanya menyelisihi perkara afdholiyah saja. Lebih afdhol untuk salam ke arah kanan terlebih dahulu, kemudian setelahnya ke arah kiri. Nah, sehingga tidak berpengaruh terhadap keabsahan sholat. Kurang afdhol kalau langsung salam ke arah kiri. Kemudian poin yang kedua, terkait dengan adab-adab salam, disunahkan untuk menoleh atau menengok dengan maksimal ke arah kanan dan kiri. Disunahkan, dianjurkan untuk menengok atau menoleh ke arah kanan dan kiri dengan maksimal, sehingga terlihat pipinya oleh orang yang di belakang. Terlihat pipinya oleh orang yang di belakang. Nah, ini berlaku untuk salam yang dilakukan sebanyak dua kali. Jangan setengah-setengah ketika menengok ke samping kanan atau kiri. Upayakan untuk bersungguh-sungguh dan maksimal sehingga pipinya terlihat oleh orang yang di belakang. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sa'ad, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusallimu an yaminihi wa yasarihi, melakukan salam ke arah kanan dan kiri, hatta ara bayadha khaddihi, kata Sa'ad, sampai aku bisa melihat bayadha khaddihi, putihnya pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal saat itu Sa'ad posisinya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa melihat putihnya pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hukumnya sunnah, ya, mustahab. Jangan setengah-setengah ketika mengucapkan dua kali salam. Hanya serong ke arah kanan atau kiri. Ini tidak sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara kesalahan-kesalahan ketika melakukan salam adalah membuka telapak tangan dan kiri ketika melakukan dua kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Kemudian gantian yang telapak tangan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diingkari oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebagian sahabat pernah melakukannya. Kemudian ditegur oleh Nabi alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Kemudian juga di antara kesalahan-kesalahan ketika melakukan salam adalah mengarahkan wajah ke arah kiblat ketika melakukan dua kali salam. Menengok ke arah kanan misalnya assalamualaikum, kemudian menghadapkan ke arah kiblat. Assalamualaikum gitu. Ini juga cara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah bahwa cara tersebut tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya. Sehingga beliau menganjurkan supaya menghindari perbuatan seperti itu, langsung saja ke arah kanan kemudian kiri tanpa ada selang waktu dengan menghadapkannya ke arah kiblat. Tidak ada sunnahnya dan tidak ada tuntunannya.